Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إخواني في الدين عزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله نواصل درسنا kita lanjutkan pelajaran kita pada kitab اقتضاء صراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم dan kita sampai pada ucapan Al-Khallal atau riwayat dari Al-Khallal. Rawa Al-Khallal An Ahmad ibn Ibrahim Ad-Dawraqi Qala sa'altu Sa'id ibn Amir An libasin ni'al As-Sabtiyah Faqala ziyi nabiyina Ahabbu ilayna Min ziyi bakihin ملك الهند ولو كان في مسجد المدينة لأخرجوه من المدينة diriwayatkan oleh Al-Khallal dari Ahmad ibn Ibrahim Ad-Dawraqi dia berkata aku bertanya kepada Sa'id ibn Amir tentang memakai sendal yang dijuluki dengan sendal As-Sabtiyah Saya tidak tahu bentuknya seperti apa. Yang jelas sendal itu adalah khas pakai kulit yang biasa dipakai oleh orang-orang India. Maka dijawab oleh Sa'id bin Amir rahimahullah, "Ziyu nabiyyina ahabbu ilaina min ziibakihin." Malikul Hind. Sungguh pakaian Nabi kami lebih kami sukai daripada pakaiannya Bakihan. Siapa itu Bakihan? Nah, Bakihan itu Raja India ketika itu. Raja India ketika itu. Sungguh, pakaian Nabi kami lebih kami sukai daripada pakaiannya Raja India. Walau kana fi masjidil Madinah la akhrajuhu minal Madinah. Kalau saja ada di Masjid Madinah akan dikeluarkan dari Masjid Madinah. Kata siapa? Sa'id ibn Amir al-Dub'i. Beliau adalah seorang imam ahli Basrah, imamnya penduduk Basrah, ilman wa dinan. Sudah sering kita sampaikan ilman wa dinan, maknanya adalah secara ilmu dan pengamalan. Ilmunya dia imam, a'lamuhum, yang paling alimnya. Dinnya juga beliau adalah asyaddun nasi tadayyunan, yang paling bagus agamanya. Ini akhlaknya, perangainya, amalan-amalan salehnya. Sehingga dikatakan imam ahli Basrah ilman wa dinan. Min syuyukhil imami Ahmad, dan beliau salah satu dari guru-gurunya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Sa'id ibn Amir al-Dub'i. Berkata Yahya ibn Sa'id al-Qattan. Dhakara indahu wa dhukira indahu Sa'id ibn Amir al-Dub'i. Pernah disebut nama beliau ini, Sa'id ibn Amir al-Dub'i. Maka berkata Sa'id al-Qattan, huwa Syekh Al-Basrah mundu 40 sana. Dia adalah syekhnya orang-orang Basrah sejak 40 tahun yang lalu. Beliau adalah syekhnya orang-orang Basrah sejak 40 tahun yang lalu. Berkata Abu Mas'ud Ibn Al-Furat rahimahullah, "Ma ra'aitu bil Basrah mithla Sa'id ibn Amir." Aku tidak pernah melihat di Basrah ada orang yang seperti Sa'id ibn Amir. Berarti tidak ada yang mengalahkan beliau ilman wa dinan di Basrah. Tidak bicara tentang negeri lain. Di negeri lain bisa jadi ada, tapi di Basrah aku tidak melihat yang seperti beliau. Tidak ada yang seperti Sa'id ibn Amir al-Dub'i rahimahullahu ta'ala. Beliau yang menjawab tadi. Tidak menjawab boleh, tidak menjawab tidak boleh, tidak menjawab hukum halal atau haram, tetapi beliau menjawab dengan kalimat, aku lebih suka apa yang dipakai Nabi daripada pakaian orang-orang asing atau pakaian raja-raja India atau pakaian fulan wa fulan. Di sini barakallahu fikum, beliau mengajarkan sebuah adab dan akhlak seorang muslim, yaitu tidak latah dan ikut-ikutan budaya-budaya asing. Tidak latah dan ikut-ikutan dengan budaya luar. Apa yang diajarkan dalam sunnah, ikuti, selesai. Aku lebih suka apa yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qala al-Maimuni, berkata al-Maimuni rahimahullah, ra'aitu Aba Abdillah imamatuhu tahta daqnihi. Aku melihat Abu Abdillah imamahnya di bawah dagunya, di bawah dagunya. Kemudian yakrah ghaira dalik, dan dia tidak suka yang selain itu. Qal, beliau beralasan, al-arab amaimuha tahta adqaniha. Orang-orang Arab imamahnya di bawah dagunya. Orang-orang Arab imamahnya di bawah dagunya. Tayyib barakallahu fikum. Apa maknanya? Kita baca yang kedua. Qala Ahmad rahimahullah, di dalam riwayat Al-Hasan ibn Muhammad, qala yukrah an takuna al-imamah tahta hanak karahatan syadidah. Tidak disukai kalau imamah itu di atas leher, di sini di rahang. Nah, begini. Yukrah, tidak disukai. Bahkan dikatakan dengan kalimat syadidah, karahatan syadidah. Mengapa? Karena hada fi'l al-yahud. Ikhwan ibn na'azakumullah, dikatakan oleh Ahmad rahimahullah sebagaimana diriwayatkan oleh Hasan ibn Muhammad, yukrah an takuna imamah tahtal hanq, tidak disukai imamah di bawah rahangnya dengan karahah yang syadidah. Qala innama yata'ammam mithla dhalik al-yahud wal-nasara wal-majus. Sesungguhnya yang pakai imamah seperti itu adalah orang Yahudi, orang Nasrani, dan orang Majusi. Ikhwan ibn na'azakumullah. Bahkan sebagian mereka diikat ke belakang. Ada yang diikat ke atas. Tetapi pakaian orang-orang Arab di bawah dagunya, di bawah jenggotnya. Barakallahu fikum. Itu yang disukai. Ala kulli hal. Ini perkara-perkara yang makruha, tidak sampai pada haram. Tidak sampai kepada haram. Tetapi masalahnya yang sedang kita bahas, bagaimana semangatnya para salafus saleh, betapa semangatnya para imam-imam ahlus sunnah untuk berbeda dari orang Yahudi, Nasrani, atau orang-orang Ajam. Jangan menyerupai mereka. Apalagi latah ikut-ikutan seperti mereka, seakan-akan pakaian mereka lebih hebat, lebih bagus, lebih modern, dan seterusnya. Ini penyakit yang berbahaya. Penyakit latah. Ikut-ikutan. Qala, diriwayatkan juga, kariha Ahmad, Imam Ahmad tidak suka libas asya kanat si'arud dhalamah fi waktihi. Beliau tidak suka memakai pakaian yang umumnya dipakai oleh orang-orang zalim. Al-dhalamah, orang-orang zalim. Fi waktihi. Kenapa perlu dikasih kalimat fi waktihi? Karena biasanya setiap zaman berbeda. Zaman itu, bukan zaman sekarang, jangan tersinggung. Orang-orang jahat, orang-orang jelek, orang-orang zalim, pakainya hitam. Rasulullah SAW sukanya apa? Putih. Baik. Maka kata beliau, kariha Ahmad libasa asya'in kanat syi'arud dhalamah fi waktih. Syiarnya, khasnya. Orang-orang zalim di waktunya, minas sawad, yaitu yang hitam. Baik, apalagi barakallahu fikum, kalau engkau tahu itu syiarnya orang kafir, syiarnya PKI misalnya. Kalau ada yang khas bagi mereka, atau tokoh-tokoh PKI rata-rata pakainya seperti itu, jangan ikut. Mukhalafah, menyelisihi mereka. Wa karihahu wa ghairuhu, termasuk juga masalah lain, tidak suka untuk memejamkan mata ketika salat. Tidak suka, bukan masalah boleh tidak boleh. Bolehkah memejamkan mata? Kata Syekh Muqbil rahimahullah, beliau menyatakan tidak mengapa kalau engkau memejamkan mata lebih khusyuk. Kalau merasa dengan itu bisa lebih khusyuk, silakan. Tetapi kata para ulama yang lain, kalau engkau tidak berhajat untuk itu, sesungguhnya aku tidak suka memejamkan mata. Mengapa? Qala huwa min fi'lil yahud. Yahudi kalau beribadah memejamkan matanya dengan topi yang hitam panjang. Tahu ya, topi khasnya Yahudi, dengan rambut yang di sini dipanjangkan dan begini-begini sambil memejamkan matanya di depan tembok ratapan, maka aku tidak suka. Mukhalafatan lil yahud. Mengapa? Karena dalam hadis diajarkan hendaklah melihat tempat sujudnya, bukan memejamkan mata. Yang sunnah, yang lebih afdal adalah engkau memandang ke tempat sujudmu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Melihat tempat sujud. Jangan ifrat, jangan tafrit. Ifratnya adalah, atau tafritnya dulu. Tafritnya adalah dia sampai memejamkan matanya, tidak mau lihat apapun. Tetapi ifratnya melihat apapun, semua dipandang sama dia. Sampai orang melihat ini orang kayak gak sholat. Orang datang dilihat siapa dia. Ini lihat. keliling melanglang buana. As-sunnah, engkau memandang ke tempat sujud, barakallahu fikum. Kalau sudah menengok, sudah terkena dosa, sudah terkena pelanggaran. Karena Nabi melarang untuk salat seperti sa'lam. Tahu sa'lam? Serigala. Yang cuma dari audio, rekaman, gak tahu kayak apa itu tadi, sa'lam. Ya? Itu keuntungannya kalau kau datang di majelis ilmu, bukan dari radio. Dari radio bagus, dari kaset bagus, dari rekaman bagus, silakan. Tetapi lebih bagus adalah duduk di majelis, melihat tangan gurunya, melihat gerakan gurunya, melihat matanya, melihat cara berbicaranya. Barakallahu fikum. Disebutkan di dalam syarh hadis tersebut, sa'lab, jangan menyerupai sa'lab adalah menengoknya. Menengok ke sana, menengok ke sini, menengok ke situ. Nah, idan yukrah tagmidul ain fi shalah wa qala huwa min fi'lil yahud. Wa qad rawa Abu Hafs al-Ukbari bi isnadihi an Bilal ibn Abi Hadrad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tama'dadu وَخْشَوْشَنُوا وَانْتَعِلُوا وَمْشُوا حُفَاتًا. Hadisnya dhaif jiddan, sangat lemahnya, dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dan didhaifkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah Al-Ahadisu Dhaifah. Secara maknanya, tama'dadu, hendaklah engkau seperti ma'ad. Ada seorang namanya Ma'ad, pakaiannya kasar, sendalnya kasar, bukan yang bagus, ya. Dan begitu sehari-harinya. Jadilah engkau seperti Ma'ad, atau berpakaianlah seperti pakaiannya Ma'ad. Wakhshawshanu, dan pakaianlah yang khoshin, khoshin. Yang khoshin yang jelek, yang kasar. Berarti maknanya hampir sama. Wanta'ilu, pakailah sendal. Wamshu hufatan, atau berjalanlah tanpa alas kaki. Ikhwan ibnina a'azakumullah, barakallahu fikum. Yani silakan kalian pakai sendal, silakan berjalan kaki, tetapi hendaklah kalian pakai yang kasar-kasar, atau pakai seperti pakainya Ma'ad. Ikhwan ibnina a'azakumullah, hadis ini dhaif jiddan. Dan hadis ini yang sering menyebabkan beberapa orang dari kalangan sufi, mereka selalu menginginkan pakaian yang jelek-jelek, yang kasar-kasar. Padahal hadis yang dhaif jiddan. Bahkan in sahha fahada munkar. Kalaupun sahih, dia bertentangan dengan yang lebih sahih. Munkar karena bertentangan dengan yang lebih sahih, yaitu ucapan Rasulullah SAW yang menyatakan dengan kalimat, naam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga seorang yang di hatinya ada sebiji darah dari kesombongan. Qulna ya Rasulullah, kami katakan ya Rasulullah, kami suka untuk memakai baju yang bagus, pakai sendal yang bagus. Dijawab, innallaha jamil wa yuhibbu kulla jamal. Sesungguhnya Allah indah dan Allah suka yang indah-indah. Allah baik dan Allah suka yang bagus-bagus. Yang namanya sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis itu dikatakan tidak mengapa memakai sendal yang bagus, pakai baju yang bagus. Ditambah lagi dengan ayat dalam Al-Quran yang menyatakan khudu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah perhiasan kalian, yakni pakaian-pakaian yang bagus kalian, ketika kalian ke masjid. Maka hadis ini barakallahu fikum dhaif jiddan, wallahu ta'ala a'lam. Wa hadha mashhurun mahfudun an Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu annahu kataba bihi ila al-muslimin, dan dikenal, masyhur dan terpelihara dari riwayat Umar Ibn Khattab bahwa beliau menulis kepada kaum muslimin, yakni tidak boleh bermewah-mewah. Nanti akan datang insyaallah riwayatnya, apakah itu sahih atau dhaif. Fi kalamil khulafa ar-rasyidin, akan datang nanti ucapan para khalifah-khalifah yang lurus, Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu taala anhum. Wa qala Tirmidzi, berkata Tirmidzi, haddatsana Qutaibah qala haddatsana Ibnu Lahiyah an Amr ibn Syu'aib an abihi an jaddihi anna Rasulullah SAW qala laisa minna man tashabbaha bighairina, bukan dari kami siapa-siapa yang menyerupai golongan selain kami. Bukan golongan kami siapa yang menyerupai selain kami. La tashabbahu bil yahud wala min nasara, jangan kalian menyerupai Yahudi, jangan kalian menyerupai Nasrani. Fa inna taslimal yahud al isyarah bil asabi' wa taslimun nasara al isyarah bil kaf. Setelah urusan pakaian, setelah urusan imamah, agar jangan kita ikut-ikutan orang-orang kafir atau ikut-ikutan orang-orang di luar Islam, maka sekarang al isyarah. Dikatakan dalam riwayat ini, dalam riwayat Tirmidzi, jangan kalian menyerupai Yahudi, jangan kalian menyerupai Nasrani. Bukan dari golongan kami, siapa yang menyerupai selain kami. Sesungguhnya salamnya Yahudi isyarat dengan jari. Isyaratnya Nasrani, taslimnya, salamnya Nasrani isyarat dengan kaf. Kau muslimin dengan apa isyaratnya? Hah? Masa gini? Muslim bukan? Terus, bagaimana kalau salam? Assalamualaikum kan? Kenapa enggak tahu? Sehingga kata para ulama, kalau kalian nyapa atau mengisyaratkan dengan begini saja tanpa salam, menyerupai mereka. Bagaimana untuk membedakan dengan mereka? Yang pernah saya dengar beberapa masyayikh menyatakan, mukhalafatuhum, kalau engkau terpaksa dengan tanganmu karena jauh, kalau salam enggak kedengeran, maka ditambah dengan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Karena kalau kamu salam, assalamualaikum, mungkin dia enggak tahu, enggak ngeh, enggak lihat. Tapi kalau kamu kasih syarat, diiringi salam. Kalau mereka tidak, begini saja. Atau gini saja. Atau begini. Hai Hitler. Hah? Itu salamnya mereka. Orang-orang di sana. Bangsa Arya. Ikhwan ibn a'azakullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti barakallahu fikum, Islam punya budaya sendiri. Bukan budaya Arab, budaya sendiri, budaya Islam. Mengapa? Karena saya khawatir kalau bilang budaya Arab, orang Arabnya berubah sekarang. Sudah bergaya dengan berbagai macam pakaian-pakaian asing. Tetapi pakaian Rasulullah SAW di kalangan Arab ketika itu, yang disukai oleh Rasulullah SAW, itu pun berbeda dengan Yahudi, berbeda dengan Nasrani, dan berbeda dengan orang-orang Arab yang musyrikin. Nanti akan dibahas. Sehingga itu budaya, sudah budaya Islam, budaya Rasulullah SAW yang beliau ajarkan kepada para sahabatnya, ridwanullah alaihim ajma'in. Qala wa rawa ibn al-Mubarak hadal hadith an ibn lahi'ah walam yarfa'hu. Ibn al-Mubarak meriwayatkan hadis ini dari ibn lahi'ah, tetapi beliau tidak merafakkannya kepada Nabi. Disebutkan dalam footnote-nya, hadis ini hasan, dikeluarkan oleh Tirmidzi dengan nomor hadis 2695 dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sunan, yakni dalam Sahih Sunan Tirmidzi. Wa qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, sabaqa an dzakarna qissatal Imam Ahmad fi libasin na'al as-sindi. Sudah kita sebutkan kisah ucapan Imam Ahmad tentang pakaian sendal sindi. Kana yalbasuhu wala yanha anhu. Imam Ahmad tidak memakainya, tetapi tidak juga melarangnya. Beliau tidak suka, gitu saja. Wa dzakarna anna hadza amalus salaf, dan kita sebutkan bahwa itu adalah amalan salaf. Salaf juga tidak suka. Rata-rata mereka menjawab dengan kalimat, pakaian Rasulullah SAW lebih aku sukai daripada pakaiannya orang India atau orang Sindi. Annal insan yatawarra an syai'in walakinnahu la yanha anhu ghairahu. Demikianlah adab para imam-imam. Perhatikan baik-baik. Ini faedah penting dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Demikianlah mereka, al-insan yatawarra, dia berhati-hati dengan sesuatu tetapi tidak melarang orang lain. Tidak mengilzam orang lain, tidak mengharuskan orang lain, akan susah nantinya. Akan berat bagi sebagian orang. Sehingga beliau-beliau hanya berkata, adapun aku tidak suka. Atau dengan bahasa, adapun aku lebih suka apa yang dipakai oleh Rasulullah SAW. Hati-hati, jangan kemudian kalian keluar mengatakan pakaian ini haram, pakaian ini haram, pakaian ini haram, pakaian ini haram. Mereka bingung, kamu ngaji di mana? Oh, ngaji di sana. Ternyata salah paham. Yang makruh dibilang haram. Yang tawarru'an, yang ditinggalkan oleh para ulama hanya karena tawarru' dan kehati-hatian dibilang haram. Atau dipaksa dengan haram. Tidak boleh pakai pakaian seperti ini. Tidak boleh pakai pakaian seperti ini. Tidak boleh pakai baju seperti ini. Tidak boleh pakai baju seperti ini. Tidak boleh. Sampai akhirnya peraturan pondok pesantren banyak sekali. Rumit akhirnya. Oh, itu ada garis-garisnya. Tidak boleh. Oh, ini ada coretannya. Tidak boleh. Oh, itu ada kata-kata bahasa Inggrisnya. Tidak boleh. Kalau ini. Barakallahu fiikum. Bahasa mereka para ulama, adapun aku lebih suka apa yang dipakai oleh pakaian salaf, oleh Rasulullah SAW. Kecuali kalau sudah sampai kepada yang haram seperti isbal, maka kita akan katakan bahwa itu haram. Di pondok ataupun di luar pondok, dimanapun anda berada, enggak boleh pakai pakaian musbil, enggak boleh pakai pakaian isbal. Ikhwan ibn a'azakumullah, qala, dikatakan hadal hadis an Ibn Abi Lahiyah walam yarfa'ahu. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin tentang masalah hadis ini dan hadis yang seperti ini, al insan yatawarra an syai lakinnahu la yanha ghairahu. Demikianlah seseorang, dia berhati-hati, boleh, silakan berhati-hati, tetapi jangan melarang orang lain. Sawa'un kana dhalika tawarru'an diniyan, sama saja apakah tawarru' itu tawarru' diniyan, syar'iyan, atau karahatan nafsiyah, atau tidak suka secara pribadi. Saya memang tidak suka. Ya sudah, kamu saja tidak suka. Orang lain suka, itu yang pribadi. Seperti Rasulullah SAW berkata, ketika disuguhkan kepadanya daging biawak atau daging bob, Rasulullah tidak suka. Ya Rasulullah, makanlah, makanlah oleh kalian. Sesungguhnya itu bukan makanan kaumku. Aku enggak biasa makan seperti itu. Dia enggak suka, dia enggak makan, tetapi berkata makanlah oleh kalian. Itu kalau urusannya ketidaksukaan nafsiyah. Bagaimana kalau syariah? Sama. Kalau belum sampai tingkat haram, jangan diharamkan. Karena belum sampai tingkat haram, adapun itu aku tidak suka. Pakaian Rasulullah lebih aku sukai daripada pakaian begini, begini, begini, begini. Ila akhirih. Wal karaha nafsiyah ka karahati Nabi SAW lidhab. Karaha pribadi seperti ketidaksukaan Nabi untuk memakan adhab, sejenis biawak. Ma'a iznihi fi aklih. Bersama izinnya untuk memakannya. Silakan makan, tapi aku tidak suka. Itu bukan makanan kaumku. Wahada, Wa in kana fihi dha'fun. Ini juga riwayat, walaupun ada kelemahan, karena beliau menganggapnya ada kelemahan, tapi sudah kita katakan bahwa hadis ini hasan, dihasankan oleh beberapa ulama seperti Syekh Al-Albani rahimahullah. Faqad taqaddama al-hadithul marfu'. Pada intinya sudah diriwayatkan hadis yang marfu', sahih, yaitu man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang bertasyabbuh menyerupai satu kaum, maka dia termasuk golongannya. Maka dia termasuk golongannya, kaum tersebut yang dia menyerupainya. Wa huwa mahfudun an Hudzaifah, dan ini diriwayatkan dari Hudzaifah ibn al-Yaman juga, dan dari ucapannya, dan dari hadis ibn Lahi'ah, yasluh lil-i'tiqad, lil-i'tidad, sangat layak untuk dijadikan sebagai i'tidad, dukungan, sandaran. Kada kana yaqulu Ahmad wa ghayruh, demikianlah dikatakan oleh Imam Ahmad dan selain beliau. Wa aidan ma ruwiya, wa aidan ma rawa Abu Dawud, qala haddatsana Qutaibah ibn Sa'id ats-Tsaqafi, qala haddatsana Muhammad ibn Rabi'ah, qala haddatsana Abu al-Hasan al-Asqalani an Abi Ja'far ibn Muhammad ibn Ali ibn Rukanah, أو محمد بن علي بن ركانة عن أبيه أن ركانة صارع النبي صارع النبي فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم قال ركانة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فرق ما بيننا وبين المشركين بالعمائم على القلانس. Diriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada ركانة. Borikanah pernah berlatih gulat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasara'ahu Nabi, dan Nabi mengalahkan Rikanah. Kemudian berkata, kata Rikanah, "Sami'tu an-nabiyya," aku dengar ketika itu Nabi berkata, "Farqu ma bainahu bainana wa bainal musyrikin bil 'ama'im 'alal qalanis." Perbedaan kita dengan mereka, orang-orang musyrikin, adalah memakai imamah di atas kolansuah. Kolansuah dulu, baru imamah. Adapun mereka musyrikin begini, tanpa kolansuah. Demikian diriwayatkan di dalam riwayat ini, barakallahu fikum, yang nanti akan disebutkan kedudukannya, hadisnya juga memiliki kelemahan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Qala, dikatakan oleh Rikanah, aku mendengar Nabi SAW berkata, farku ma bainana wa bainal musyrikin, perbedaan kita dengan musyrikin, bil'ama'im alal qalanis, dengan memakai imamah di atas qalansuah. Kalau Nabi ikut bicara, kalau Nabi ikut menyebutkan perbedaan dan sebagainya, artinya apa itu? Artinya sudah tidak lagi ini budaya Arab, tapi budaya Islam diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa hadha yaqtadi annahu hasan 'inda Abi Dawud, dan ini sanad seperti ini menurut Abu Dawud hasan. Wa rahu Tirmidzi aidan 'an Qutaibah wa qala gharibun wa laisa isnaduhu bil qa'im. Kata Tirmidzi sanadnya tidak kuat. Wala na'rif Abul Hasan Al-Asqalani wala Ibn Rikanah. Aku tidak kenal siapa itu Abul Hasan Al-Asqalani dan siapa Ibn Rikanah. Wa hadzal qadr la yamna an ya'tadid bi hadzal hadis. Hadis yang seperti ini bukan palsu, bukan makdzub, enggak ada orang kadzab di dalamnya, hanya ada orang yang lemah, maka ini barakallahu fikum bisa menjadi dukungan hadis yang semakna dengan ini, yaitu pada hadis-hadis yang lainnya yang sudah sekian kita baca, yang intinya kita disuruh untuk membedakan diri dari selain kaum muslimin, dari selain Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Disebutkan hadisnya dhaif, dikeluarkan oleh Abu Dawud dengan nomor 4000 78 dan Tirmizi dengan nomor 1784 wa dha'afahu Al-Albani fi As-Sunan. Ini Syekh Al-Albani memiliki, bukan memiliki kitab Sunan, tetapi memiliki dhaif Sunan dan sahih Sunan. Dhaif Tirmizi, dhaif Nasa'i, dhaif Daud. Demikian pula sebaliknya. Beliau punya kitab sahih Tirmizi, sahih Nasa'i, sahih Abu Daud dan seterusnya. Maksudnya dalam Sunan adalah di dalam kitab-kitab tersebut. Barakallahu fikum. Wa hadzal qadr la yamna an ya'tadid ba'daha wa ba'd, sudah kita sebutkan, wa bi hadzal hadis yastashhad bihi, dan hadis seperti ini bisa menjadi pendukung saja. Ini intinya ada pada hadis sahih, tapi ini sebagai dukungan. Wa hadza bayyin fi anna mufaraqata al-muslim al-musyrikin fil libas amrun matlubun. Dari sini kita tahu sangat jelas bahwa pembedaan seorang muslim dari musyrik dalam berpakaian itu disuruh. Kaqaulihi faslu ma bainal halal wal haram ad-dufu was-saut. Perbedaan antara yang halal dan yang haram adalah duf was-saut, suara rebana. Maksudnya adalah pernikahan. Orang yang tiba-tiba tahu-tahu sudah berdua di rumah. Lo nikahnya kapan? Enggak ada walimah, enggak ada suara rebana, enggak ada suara rebana ketika walimah. Tiba-tiba sudah kumpul satu rumah. Yang ini semua masyarakat tahu, yang tidak hadir mendengarkan suaranya, suara rebananya. Oh ada pernikahan, oh sudah berdua, ya jelaslah kemarin nikah, saya tahu. Tahu dari mana? Dari duf was saud. Baik, kalaupun tidak suara rebana, terdengar suara para hadirin dan hadirat, iya kan, para tamu undangan, itu yang halal. Yang tadi, wallahu a'lam. Jangan-jangan haram, kita enggak tahu. Tiba-tiba kumpul saja satu rumah, enggak ada pernikahan, enggak ada undangan, enggak ada apapun. Sehingga barakallahu fiikum. Seperti itulah mirip bahwa pakaian kaum muslimin pun berbeda dengan pakaian orang-orang kafir. Sehingga berupayalah untuk membedakan diri, jangan justru sebaliknya latah ingin menyerupai. Jangan menyerupai orang-orang kafir musyrikin, jangan menyerupai orang-orang kafir Nasrani, jangan menyerupai orang-orang kafir Yahudi, jangan menyerupai orang-orang kafir PKI, jangan menyerupai orang-orang kafir Kejawen, jangan menyerupai orang-orang kafir apapun namanya, Buddha atau Hindu. Harus ada khas sebagai identitas keislaman. Allah Ta'ala a'lam, wa billahi taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.